بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني بالله kaum muslimin, saudara-saudaraku seiman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Zat yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak kenikmatannya, nikmat Islam dan iman, nikmat sunnah dan nikmat talabul ilm dan nikmat-nikmat yang lain yang dengannya kita pada malam hari ini walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna menjalankan salah satu perintah Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, sebuah fariidhah bagi setiap muslim, dalam riwayat yang lain wa muslimah, dan bagi setiap muslimah. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, pembahasan kita masih pada tafsir surah Al-Kahfi yang kita ambil pembahasannya dari tafsir Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Al-Syeikh As-Sa'di tatkala beliau mentafsirkan ayat dalam surat Al-Kahfi yang pertama, yaitu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya alkitab, dan Allah tidak jadikan untuk alkitab ini ada satu kebengkokan pun. Dan dari pembahasan yang kemarin kita baca dari keterangannya Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan tentang makna alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Alhamdulillah, kita ulang sedikit, adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan dengan nikmat-nikmatnya yang zahirah maupun yang batinah, nikmat agama maupun nikmat duniawi. Alhamdulillah. Ini tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, maka maknanya ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujiannya, dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan nikmat-nikmatnya yang amat sangat luar biasa. Kemudian faedah yang kedua yang kita dapatkan dari keterangan Syekh As-Sa'di tatkala mentafsirkan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim ini Allah Subhanahu wa taala sifati dengan dua sifat. Yang pertama adalah Allah tidak menjadikan pada Al-Qur'an ini ada satu kebengkokan pun. Dan Asy-Syaikh menjelaskan konsekuensi daripada tidak dijadikannya ada kebengkokan dalam Al-Qur'an ini berarti pada khabar-khabarnya, pada kabar-kabar yang ada di dalam Al-Qur'an ini tidak ada yang dusta. Dan juga pada perintah-perintahnya dan larangan-larangannya ini tidak ada yang mengandung kezaliman atau mengandung perbuatan yang sia-sia. Ini faedah yang kita dapatkan dari majelis yang lalu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Qayyiman, Alkitab ini, Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala juga jadikan ia ini qayyiman, lurus. Dalam ayat sebelumnya Allah menerangkan Al-Qur'an tidaklah Allah jadikan padanya kebengkokan, kemudian Allah tekankan pada ayat kedua Al-Qur'an ini lurus, qayyiman. Liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Dan Al-Qur'an ini diturunkan untuk memberikan peringatan akan azab yang keras dari sisinya. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat. Dan Al-Qur'an ini diturunkan untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang beramal saleh. Annalahum ajran hasana, bahwasanya bagi mereka ada balasan yang indah. Bahwasanya bagi mereka ada balasan yang indah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan tafsirnya oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pada kalimat qayyiman. Di mana kalimat qayyiman yang berarti lurus ini adalah sifat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengannya Al-Qur'anul Karim. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa itsbatul istiqamah yaqtadi annahu la yukhbiru wa la ya'muru illa bi ajallil ikhbarat. Dan pada ditetapkannya kelurusan di dalam Al-Qur'anul Karim ini, konsekuensinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberitakan di dalam Al-Qur'an ini kecuali berita-berita yang ajal. Berita-berita yang ajal, berita-berita yang paling mulia. Wala ya'muru illa bi ajalil ikhbarat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengkhabarkan, memberitakan satu berita pun di dalam Al-Qur'an, dan tidaklah memerintahkan satu perintah pun di dalam Al-Qur'an melainkan berita, kabar maupun perintah tersebut adalah berita dan perintah yang paling mulia. Nah, dan ini adalah memang isinya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini isinya adalah al-akhbar, ya, berita-berita yang nanti akan dijelaskan berita tentang apa saja yang ada dalam Al-Qur'an ini. Kemudian al-awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan. Ini tiga perkara yang ada di dalam Al-Qur'an. Di mana tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu berita pun, satu perintah pun, satu larangan pun melainkan itulah yang terbaik. Itulah yang paling mendatangkan maslahat. Qala, terkait dengan khabar-khabar, berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah qayyim, lurus tadi. Maka wahiyal akhbarul lati tamla'ul quluba ma'rifatan wa imanan wa aqla. Berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an adalah berita-berita yang akan mengisi hati-hati manusia dengan ma'rifah, dengan keilmuan, wa imanan dan keimanan, wa aqlan dan pemahaman. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita di dalam Al-Qur'an lantas kita tidak bisa mengambil pelajaran dari sana. Justru amat sangat banyak pelajaran-pelajaran, faidah-faidah yang bisa kita petik dari berita-berita yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Karena kata Syekh As-Sa'di, berita-berita yang ada dalam Al-Quran itu bukanlah berita yang sia-sia. Bukanlah berita-berita yang semata-mata bisa hanya cukup dinikmati dengan didengar semata. Akan tapi berita tersebut akan membuat hati seseorang itu bertambah pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertambah pemahamannya terhadap agama Islam ini. Qala kal ikhbari bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi, seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran yang akan menambah pengetahuan seseorang terhadap Rabb-nya dan keimanan dalam agamanya, seperti al-ikhbar, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam Al-Quran ini akan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini kita sering mendapati dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengkhatamkan ayat dengan ayat yang lain, yaitu dengan menyebutkan nama-namanya. Wahuwas sami'ul basir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wahuwas sami'ul alim, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahakadha. Ini kata Syekh As-Sa'di adalah berita yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan, yaitu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah memberikan berita tentang nama-namanya, apakah seorang manusia bisa mengambil faedah darinya? Jawabannya bisa, sangat bisa. Bahkan kata para ulama, seorang itu akan semakin kenal dengan Rabb-nya dengan semakin dia paham terhadap nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ma'ruf ya, di tengah-tengah kita, kita punya sebuah ucapan kan, tak kenal maka tak sayang kan begitu. Manakala kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak bisa mencintainya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, memberitakan di dalam Al-Quranul Karim akan nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah supaya kita lebih kenal, supaya kita lebih mengerti siapa Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa bertambah yang namanya muraqabah. Kita bisa semakin merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, contohnya wahuwas sami'ul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat, maka di sini ada teguran, ada faedah dan teguran buat kita semuanya, bahwasanya kita mau bersembunyi dimanapun tatkala melakukan kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Ya. Dan mau kita menyendiri, tidak dilihat oleh siapapun, tatkala kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga melihatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Sehingga tatkala kita mengetahui di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Basir, kita bisa semakin ikhlas. Kita bisa semakin ikhlas. Yakni dengan kita betul-betul mengharapkan pahala semata dari Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita beribadah, meskipun kita tidak dilihat orang. Karena yang melihat kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha melihat. Tatkala kita mengenal nama Allah Al-Basir, juga kita akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mau setidak kelihatan bagaimanapun tatkala kita melakukan kemaksiatan, ternyata ada yang melihat kita. yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berita yang Allah Subhanahu wa taala beritakan yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah berita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua, wa minha al-ghuyubul mutaqaddimah wal mutaakhirah. Dan di antara berita yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Seperti cerita-cerita tentang umat terdahulu. Cerita tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Cerita tentang kisahnya kaumnya Nabi Nuh. Cerita tentang kisahnya Nabi Ibrahim wa hakadha. Dan juga cerita tentang umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, kaum Tsamud, kaum 'Ad. Ini adalah berita-berita ghaib yang telah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala beritakan itu untuk apa? Untuk kita mengambil pelajaran. Untuk kita mengambil ibrah. Bukan semata-mata cerita yang kita menikmatinya tatkala mendengarkan, kita asyik tatkala mendengarkannya, bukan semata-mata itu. Allah Subhanahu wa taala ceritakan cerita-cerita umat terdahulu kepada kita. Kisah tentang umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, Allah ceritakan untuk kita adalah agar kita mewaspadai perbuatan yang mereka terjatuh di dalamnya sehingga mereka Allah Subhanahu wa taala azab sedemikian rupa. Seperti Allah Subhanahu wa taala kisahkan kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Allah binasakan mereka dikarenakan perbuatan liwat, yakni perbuatan homoseksual. Untuk apa kita diberitakan tentang berita ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk kita mengambil pelajaran bahwasanya Allah tidak ridha terhadap perbuatan liwat. Allah tidak ridha terhadap perbuatan homoseksual. Dan manakala pada suatu kaum perbuatan homoseksual ini dibiarkan bebas seperti itu, diridhoi, disetujui, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan kaum tersebut dengan azab yang sangat-sangat mengerikan. Di mana Allah jadikan kaumnya Nabi Lut alaihi salam ini diangkat kampung mereka di ke langit sampai terdengar kokokan ayam-ayam mereka di langit sana, kemudian Allah jungkir balikkan dari langit kampung mereka itu, Allah kembalikan ke bumi. Wa na'udzubillah. Ini kan amat sangat mengerikan. Untuk kita mengambil ibrah di sana. Begitu pula wal mutaakhirah. Dan juga Allah beritakan dalam Al-Qur'an ini perkara-perkara gaib yang belum terjadi, akan terjadi. Seperti bagaimana yang akan terjadi nanti di jannah, di surga, bagaimana nanti akan terjadi di neraka, bagaimana penyesalan orang-orang kafir tatkala mereka merasakan betapa kerasnya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitakan di antaranya ucapan orang-orang kafir tatkala mereka memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku ini menjadi tanah saja. Ini ucapan yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Yakni ucapan ini adalah ucapan seorang kafir yang nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Walayakubillah. Karena kerasnya azab yang dia rasakan di neraka itu, sampai-sampai dia berkeinginan untuk menjadi tanah saja. Kenapa Allah beritakan ini? Ya untuk kita mengambil pelajaran. Jangan kufur, jangan syirik, jangan meninggalkan keimanan. Istiqomahlah di atas iman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan kita muslim. Kenapa? Kalau mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Kalau mati dalam keadaan musyrik, na'udzubillah, azab Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan seseorang yang masuk ke dalam neraka lupa terhadap semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia semasa di dunia. disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang maknanya adalah kelak di hari kiamat akan didatangkan seorang yang paling sengsara di dunia. Tidak ada orang yang paling sengsara di dunia melebihi dia. Hidupnya paling sengsara, tapi dia ahlul jannah. Tapi dia penghuni surga. Tatkala Allah Subhanahu wa taala celupkan dia kepada nikmat surga satu kali celupan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya dia, "Apakah kamu pernah merasakan satu kesulitan pun?" Maka dia mengatakan tidak pernah merasakan satu kesulitan pun. Dia melupakan semua kesulitan-kesulitan dan kesengsaraan dunianya hanya dengan dicelupkan kepada satu nikmat surga. Nah, kemudian sebaliknya, didatangkan orang yang paling terlihat berbahagia di dunia, bahagia dalam semua sisinya, dalam masalah finansialnya, dalam masalah fisiknya, dalam masalah keluarganya, wahakada. Semua nikmat-nikmat duniawi dia dapat, akan tapi dia kafir. Akan tapi dia penghuni neraka. Maka tatkala dicelupkan dia kepada azab neraka itu satu kali celupan, kemudian ditanya, "Apakah kamu pernah merasakan satu kenikmatan pun?" Dia lupa terhadap semua kenikmatan yang dia rasakan di dunia itu, hanya dengan dicelupkan satu kali celupan ke azab neraka, waliyadz billah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah berita-berita ghaib yang belum terjadi tapi akan terjadi nanti. Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an, begitu pula beberapanya Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam sunnah, dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bertambah keimanannya, supaya kita bertambah rasa takutnya, supaya kita bertambah pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkait dengan konsekuensi manakala Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini adalah lurus. Berarti berita-beritanya adalah berita-berita yang betul-betul berita yang berbobot, yang bisa kita ambil pelajaran di sana, bisa kita ambil faedah di sana, dan bisa menambah keimanan yang ada pada hati-hati kita. Kemudian konsekuensi yang kedua, manakala Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini adalah lurus, maka perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim adalah perintah dan larangan-larangan yang terbaik. Larangan tersebut manakala dijauhi, maka akan mendatangkan maslahat banyak sekali untuk orang yang melakukannya, yang meninggalkan larangan itu. Dan perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, manakala dipraktekkan, diwujudkan oleh seseorang, maka juga dia akan mendapatkan maslahat-maslahat yang begitu banyak, maslahat yang mutakatsirah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Wa anna awamirahu wa nawahiyahu tuzakkin nufus." Dan bahwasanya perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, perintah dan larangan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ini, tuzakkin nufus, dapat mensucikan jiwa-jiwa. Watutahhiruha watunammiha watukamiluha, dan akan mengembangkan jiwa-jiwa dan menyempurnakannya. Tatkala seseorang melakukan perintah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, kata Syekh Sa'di, itu akan membuat jiwanya semakin suci, semakin bersih, semakin sempurna dan berkembang. Kenapa? Qala lishtimaliha ala kamalil adli wal qisti. Karena perintah dan larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an ini mengandung keadilan yang sempurna, wal ikhlas, dan mengandung keikhlasan, wal ubudiyati lillahi rabbil alamin wahdahu la syarikalah, dan mengandung bentuk ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Tiga perkara ini yang dikandung dalam perintah dan larangan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama tadi apa, ikhwah? Perintah dan larangan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ini mengandung keadilan yang sempurna. Ya. Contohnya, manakala Allah Subhanahu wa taala jadikan warisan seorang laki-laki itu dua kali lipat dibandingkan warisan seorang perempuan, maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini padanya ada kesempurnaan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Pada masalah warisan untuk laki-laki ada dua bagiannya perempuan. Kenapa tidak sama? Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang banyak. Kenapa Allah jadikan laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada wanita? Di antaranya dikarenakan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian warisannya lebih banyak. Dikarenakan seorang laki-laki bertanggung jawab di dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, sedangkan wanita tidak memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah suaminya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala jadikan warisan laki-laki lebih banyak dibandingkan warisan perempuan, dan ini adil. Meskipun tidak sama jumlahnya, tapi inilah keadilan. Inilah keadilan. Itu sebagian contohnya. Wal ikhlas dan perintah serta larangan yang ada dalam Al-Qur'an ini mengandung keikhlasan. Al-ikhlas adalah menyerahkan semua bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wal ubudiyati lillahi rabbil alamin wahdahu la syarikalah. Dan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ini mengandung bentuk penghambaan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi tatkala kita mempraktekkan perintah-perintahnya, tatkala kita menjauhi larangan-larangannya, kita akan semakin mulia dengan semakin tingginya tingkat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ikhwani fillah rahimakumullah, konsekuensi manakala Allah menjadikan Al-Qur'anul Karim itu qayyiman, lurus. Saya ulang sedikit ya. Kemarin sifat yang pertama yang Allah jadikan dalam Al-Qur'anul Karim, dia ini tidak ada satu kebengkokan pun. Di mana konsekuensinya apa kemarin? Konsekuensinya adalah berarti pada berita-beritanya ini tidak ada satu kedustaan pun, dan dalam perintah-perintahnya serta larangan-larangannya tidak ada satu kedzaliman pun. Ya. Kemudian sifat yang kedua yang Allah jadikan untuk Al-Qur'anul Karim adalah qayyiman, lurus. Yang konsekuensinya adalah berita-berita yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim adalah berita-berita yang syarat akan faedah. Bisa kita ambil banyak pelajaran di sana, serta larangan serta perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ini bukan larangan dan perintah yang manakala diwujudkan. Yang perintah diwujudkan dengan melakukannya, larangan diwujudkan dengan meninggalkannya. Ya. Bahwasanya perintah dan larangan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ini manakala diwujudkan itu bukan tidak akan mendatangkan maslahat. Justru banyak sekali maslahat untuk diri sendiri dan maslahat bahkan untuk orang lain yang akan didapatkan oleh mereka tatkala kita mempraktikkan ini. Tatkala kita mewujudkan ini, al-awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Qala wa haqiqun bi kitabin mausufin bima dzukir an yahmadallahu nafsahu ala inzalih, dan sudah sepantasnya terhadap kitab yang disifati dengan apa yang disebutkan di atas, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya manakala Allah menurunkannya. wa an yatamaddah ila ibadihi bihi, dan Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya untuk meminta hamba-hambanya untuk mereka memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka ini. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana sudah kita jelaskan di majelis yang lalu, Al-Qur'anul Karim adalah nikmat yang amat sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sebagai salah satu daripada perkara, dua perkara yang menjamin keselamatan kita di dunia dan menjamin tidak tersesatnya kita di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Saya tinggalkan pada kalian dua perkara yang manakala kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Maka sudah sepantasnya kita semuanya untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya kepada kita Al-Qur'anul Karim untuk menjadi pedoman kita dan menjadi pembimbing kita di dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, pada ayat yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat Al-Qur'anul Karim, maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah untuk apa Al-Qur'anul Karim ini diturunkan. Allah berfirman, masih lanjutan ayat yang kedua tadi, liyundhira ba'san syadidan min ladun, untuk Allah Subhanahu wa taala memperingatkan terhadap azab yang keras dari sisinya. Ini hikmah yang pertama diturunkannya Al-Qur'anul Karim, untuk mengingatkan manusia dari azab yang keras yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang munafikin. Kemudian hikmah yang kedua, tatkala Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim ini, wa yubasysyirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat annalahum ajran hasanah, dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang beramal saleh bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan yang amat sangat indah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu liyundhira ba'san syadidan min laduh. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini diturunkan untuk dijadikan peringatan akan azab yang keras dari sisinya, ai liyundhira bihadzal qur'anil karim iqabahul ladzi 'inda. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim ini untuk memperingatkan hukuman yang ada pada sisinya, azab yang ada pada sisinya. Untuk siapa? Ala man khalafa amrah, untuk orang yang menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang tidak mau mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, na'am, ini sebagaimana juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat mereka pun keheranan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Kalau tidak masuk ke dalam surga maka tidak ada pilihan yang lain kecuali dia pasti masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Dan azab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka, orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga, yaitu orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala wa hadza yashmul iqabat dunya wa iqabal akhirah. Hukuman ini yang diperingatkan dengan diturunkannya Al-Qur'an itu mencakup hukuman dunia dan hukuman akhirat. Wa hadza aidan min ni'ami. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukuman yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka, orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, adalah hukuman duniawi dan hukuman ukhrawi. Di dunia ada hukumannya, di akhirat ada hukumannya. Dan diberitakannya kepada kita akan adanya hukuman tatkala kita melakukan ini, adanya azab tatkala kita melakukan perbuatan ini dan itu. Kata Syekh As-Sa'di, ini pada hakikatnya adalah kenikmatan dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Loh, dari sisi mana? Qala wa hadza aidan min ni'amih an khawwafa ibadahu wa andarahum ma yadurruhum wa yuhlikuhum. Diberitakannya adanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini termasuk kenikmatannya, di mana Allah membuat takut hamba-hambanya dengan diberitakan adanya hukuman ini. Dan Allah memperingatkan mereka dari apa yang akan berbahaya buat mereka dan akan mencelakai mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi manakala diberitakan ada hukuman untuk perbuatan ini dan itu, hikmahnya adalah supaya kita itu takut. Ada hukuman tatkala kita melakukan zina, hukumannya ada supaya apa? Supaya kita takut dari perbuatan itu. Ada hukuman yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang minum khamr, tujuannya apa? Supaya kita takut dari perbuatan itu, supaya kita tidak terjatuh dari perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala beritakan hukuman untuk orang-orang yang membunuh diri-diri mereka sendiri, contohnya. Ini juga nikmat dari Allah, supaya apa? Supaya kita semakin takut dari membunuh diri sendiri. Baik membunuh diri sendiri dengan secara langsung atau secara perlahan. Wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian sendiri dan jangan kalian lemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Ini larangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dan hukumannya amat sangat mengerikan. Dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan yang maknanya, orang yang membunuh dirinya dengan sebuah alat, maka dia akan diazab di neraka nanti dengan alat tersebut. Ya. Ini azab. Ini hukuman. Diberitakan di dalam Al-Qur'an maupun hadis buat apa? Buat kita semakin takut. Supaya kita tidak membunuh diri-diri kita sendiri. Tadi saya sampaikan, baik membunuhnya secara langsung atau secara perlahan, seperti dengan merokok contohnya. Ini kan termasuk wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Asy bin Baz rahimahullah tatkala beliau ditanya tentang hukum rokok, yang beliau sampaikan dari dalil Al-Qur'an adalah ini, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian sendiri dengan tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Merokok akan mendatangkan kebinasaan. Merokok akan mendatangkan banyak kemadharatan, kerusakan, baik untuk badan sendiri atau bahkan untuk badan orang lain. Makanya ada istilah perokok aktif dan perokok pasif kan gitu. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Kita kembali kepada tema, manakala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada hukuman untuk satu perbuatan tertentu, maka di sini mengandung takhwif, upaya untuk membuat kita itu semakin takut supaya kita tidak jatuh ke dalam perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang tadi, kepada perbuatan yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan azab karena perbuatan tersebut. Qala kama qala ta'ala lama dzakara fil qur'ani wasfan nar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tatkala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ini sifat dari sifat-sifat neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun." Dengan diceritakan gambaran-gambaran neraka yang amat sangat mengerikan ini, Allah berfirman, "Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah." Ini adalah Allah Subhanahu wa taala buat kalian itu takut. Berita-berita terkait dengan neraka ini Allah sampaikan kepada kalian untuk kalian itu semakin takut dari neraka. Maka ya ibadi fattaqun, kata Allah, maka hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepadaku, takutlah kalian kepadaku, khawatirlah kalian untuk kalian itu tertimpa azab yang aku ceritakan tadi daripada sifat-sifat neraka waliyatullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Famin rahmatihi bi ibadihi, maka termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, an qayyadul uqubatil ghalidhah ala man khalafa amrah, adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya hukuman-hukuman yang keras untuk orang-orang yang menyelisihi perintah-Nya. Wa bayyanaha lahum, dan Allah menjelaskan hukuman-hukuman yang keras tadi, wa bayyana lahumul asbabal musilata ilaiha, dan Allah jelaskan untuk mereka sebab-sebab yang akan menyampaikan mereka kepada azab yang keras tadi. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan kaum Tsamud di azab seperti ini, Allah ceritakan kaum 'Ad di azab seperti ini, Allah ceritakan kaumnya Nabiullah Lut diadab seperti ini. Tujuannya adalah supaya kita mewaspadai perbuatan mereka dan kita semakin takut dari perbuatan yang mereka terjatuh ke dalamnya, sehingga mereka mendapatkan sedemikian mengerikannya adab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka. Ini tujuan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk memperingatkan manusia dari adab yang keras dari sisinya. Kemudian hikmah yang kedua, wa yubasyyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Al-Qur'an ini diturunkan untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bahwasanya mereka itu memiliki balasan yang amat sangat indah. Qala wa anzalallahu ala 'abdihi alkitab, kata Asy-Syaikh As-Sa'di mentafsirkan ayat di atas, dan Allah menurunkan kepada hamba-Nya, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alkitab, liyubasysyiral mu'minina bihi wa bi rusulihi wa kutubihi alladzina kamula imanuhum, agar beliau, yakni Rasul alaihi salatu wasallam, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah, yang dengan keimanan-keimanan di atas menjadi sempurna keimanan mereka. Dan tatkala sempurna keimanan mereka, fa'aujabalahum amala salihat, keimanan itu pun membawa mereka untuk beramal dengan amalan-amalan soleh. Dan amalan soleh adalah amalan-amalan yang dilandasi dengan keikhlasan dan mutaba'ah, dengan rasa ikhlas semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mutaba'ah mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, jadi kata Syekh As-Sa'di, Al-Quran ini diturunkan untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang dengan keimanan itu mereka menjadi peduli terhadap amalan-amalan soleh, min wajibin wa mustahab, dari perkara yang wajib maupun mustahab. Kabar gembiranya adalah anna lahum ajrun hasan, mereka itu akan mendapatkan balasan yang indah. Balasan yang indah, wa huwa thawabul ladzi rattabahu Allahu 'alal imani wal 'amali shalih, yaitu balasan yang Allah berikan lantaran karena keimanan dan amalan saleh yang mereka lakukan. Ya. Iman dan amal saleh adalah kunci untuk mendapatkan balasan yang indah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayat ini. Iman dan amal soleh. Tanpa iman seorang akan binasa, tanpa amalan soleh seorang juga akan binasa. Dua perkara ini adalah kuncinya. Dua perkara ini adalah kuncinya. Tidak akan selamat seseorang tanpa iman, tidak akan seorang selamat tanpa amal soleh. Karena seorang itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, tidak akan selamat kecuali dengan dia mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang. Dan kasih sayang itu tidak akan didapatkan kecuali tatkala seorang beriman dan beramal soleh. Qala wa a'zamuhu wa ajalluhu, dan balasan tersebut yang paling mulianya dan yang paling besarnya adalah al-fawz biridallahi wa dukhulil jannah. Balasan yang indah tersebut, yang terbesarnya dan yang paling mulianya adalah berhasil mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam jannah. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebenarnya manakala hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasul-Nya ini mencangkup hukuman duniawi dan ukhrawi, maka begitu pula nikmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ini juga mencakup kenikmatan duniawi dan ukhrawi. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh bukan berarti dia di dunia tidak akan mendapatkan balasan. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ujian itu datang dari satu sisi pada seseorang dan dari sisi yang lain pada orang yang lain. Dua orang yang beriman dan beramal soleh, yang satu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sehat, yang satu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sakit. Dua orang yang beriman dan beramal soleh, satu Allah Subhanahu wa taala jadikan punya anak, Allah yang satunya Allah jadikan mandul belum punya anak. Dua orang yang beriman dan beramal soleh, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan satunya orang yang berkecukupan, yang satunya lagi adalah orang yang serba kekurangan. Ini bukan berarti orang yang tidak mendapatkan nikmat duniawi itu lebih besar pahala, lebih tinggi pahalanya, lebih banyak iman dan amal solehnya dibandingkan orang yang tidak mendapatkan. Yang sehat berarti lebih mulia daripada yang sakit. Kemudian yang fakir, yang kaya berarti lebih mulia daripada yang fakir. Kemudian yang punya anak berarti lebih mulia daripada yang tidak punya anak. Nah, ini bukan barometernya. Karena ikhwani fillah rahimakumullah, nikmat duniawi, ya, balasan terhadap amalan iman dan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahkan terkadang kekurangan daripada nikmat duniawi yang Allah timpakan kepada orang yang juga beriman dan beramal soleh itu menjadi tambahan nikmat untuknya. Menjadi tambahan nikmat untuknya agar dia bertambah pahalanya dan semakin tinggi derajatnya nanti di jannah. Nah, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Di dunia balasan yang didapatkan bisa berbeda. Akan tapi jangan kita menganggap, jangan kita menjadikan barometer yang mendapatkan nikmat lebih mulia dibandingkan yang tidak mendapatkan nikmat. Para nabi alaihimus salatu wassalam ada yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mandul. Dari kalangan para nabi, Allah ada yang jadikan mereka berpenyakit. Dari kalangan para nabi, ada yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka fakir. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan fakir di antaranya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masih punya hutang. Tergadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dapur beliau pernah tidak mengebul selama 3 purnama. Demikian potret kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau tidak mendapatkan, dan itu sebenarnya adalah keinginan beliau. Beliau didatangi dunia akan tapi beliau menolaknya. Beliau didatangi dunia tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menginjaknya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kefakiran ini ada pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau adalah afdhulul bashar, orang yang paling mulia. Sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak Adam secara keseluruhan. Nah, nabi yang berpenyakit, Nabi Ayyub alaihi salam, kisahnya ma'ruf. Nabi yang mandul, Nabi Yahya. Ini ikhwani fillah rahimanu rahimakumullah, sekali lagi menunjukkan kepada kita balasan di dunia atas keimanan dan amalan soleh itu bisa berbeda-beda. Akan tapi di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul jadikan nikmat yang balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka adalah balasan yang betul-betul setimpal. Balasan yang betul-betul setimpal ikhwan fillah rahimakumullah, jazaan wifaq. Dan inilah balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam ayat ini. Annalahum ajran hasana. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan kabar gembira bagi mereka itu ada balasan yang indah. Yang utamanya tadi kata Syekh As-Sa'di adalah berhasil mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam surga. Di mana di surga ini allati fiha ma la'ainun ra'at. Di mana pada surga ini ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayangkan pada hati seorang pun. Karena amat sangat indahnya, amat sangat sempurnanya nikmat yang ada di surga nanti bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. La yasma'una fiha lawwan wala kidzaba. Di antara nikmatnya di jannah nanti mereka tidak akan mendengarkan ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan dusta. Ini nikmat bukan? Ini sungguh amat sangat nikmat. Di dunia ini ucapan yang sia-sia sering kita dengarkan. Ucapan-ucapan dusta, hoax sering tersebar kemana-mana. Tapi di surga nanti di antara nikmatnya ahlul jannah itu la yasma'una fiha lagwan wala kidzab. Tidak akan mendengarkan yang namanya ucapan sia-sia maupun ucapan yang dusta. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya bisa dibaca di kitab-kitab yang membahas itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan malam hari ini semoga mendatangkan manfaat untuk diri kami pribadi dan juga untuk antum semuanya. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada tafsir ayat yang ketiga dari surat Al-Kahfi ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab wa nattabi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa